Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Nastamir. Kita teruskan kembali pembahasan kita. Pembahasan Durrul Bahiyah li Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi Muhammad bin Ali Syaukani rahimallahu taala. Kita masih dalam pembahasan Kitabul Huyu. Insyaallah taala pada hari ini kita akan masuk ke Babus Salam. Qala rahimallahu taala Babus Salam. Assalam bifatah sin wal lam assalam wassalaf bima'na wahid wassalam secara bahasa yaitu ad-dafa' memberikan i'ta taslim dan ini termasuk dari jual beli assalam di sini fawal masyru' sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim tentang masyru'iyah assalam. Wa assalam secara istilahan yaitu aqdun ala mausufi dhimmah, transaksi jual beli ala mausuf yang disifati fi dhimmah. Dhimmah ini menjadi tanggung jawab si penerima. Ini assalam. Contoh dari jual beli assalam, assalam assalaf bimana wahid, yaitu meminjamkan uang dan nanti barangnya di akhir dengan waktu yang telah ditentukan, sifat yang telah ditentukan. Seperti seseorang yang mengatakan saya pingin kurma jenisnya ini, saya beri uangnya dalam waktu 3 bulan atau 4 bulan. Ini assalam. Nah, dinamakan assalam karena taslimur ra'sul mal fil majlis al-aqd. Seseorang memberikan uangnya di majlis ketika itu. Tapi barangnya nanti. Tapi barangnya nanti. Dan dikatakan oleh para ulama bahwa assalam di sini atau salaf termasuk dari no jual beli yang di sana ada ta'awun. Yang di mana orang yang diberikan tanggung jawab Mungkin ketika itu dia tidak mempunyai uang modal, tapi dia mempunyai tenaga. Dengan adanya Baik Salam di sini, maka akan terbantukan. Dia terima uangnya, kemudian nanti barangnya 2 bulan atau 3 bulan kemudian. Nah, dan di dalam jual beli salam di sini ada syarat-syaratnya, nanti kita akan sebutkan. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi bab salam huwa ay yusallim ra'sal mal fi majlis. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi salam, yaitu ay yusallim ra'sal mal fi majlis, seseorang menerima uangnya asal mal fil majlis, di majlis ketika itu, fil majlis aqd, ketika transaksi jual beli, ala ayyu'tiyahu ma yataradiyani alaihi al-ma'lum ila ajalin ma'lum, yaitu seseorang yang menerima asal mal uang di majlis aqd, transaksi jual beli, ala ayatiyahu, dia akan memberikan kepada orang yang telah memberinya uang, ya taradiyan, saling riba, alaihi ma'lum, pada barang yang sifatnya jelas, ila ajalin ma'lum, waktu yang jelas. Dengan pernah terjadi ketika zaman jahiliyah, Baik Salam di sini, akan tetapi mereka tidak mensifati dan tidak ada waktu yang jelas, sehingga terjadilah apa yang terjadi, permusuhan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena dikarenakan tidak ada kejelasan di dalam transaksinya. Kemudian datanglah syarat Islam memperbolehkan jual beli as-salam dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Yang diantaranya dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, yakni ma yataradiyani alaihi ma'lum, dengan sifat yang diketahui, ila ajalin ma'lum, dan waktu yang dijelaskan, yang diketahui. Berapa lama? Jangan mengatakan bahwa saya mau barang ini. Kapan barangnya? Setelah kapan saja. Ada majus. Dia harus mengatakan dengan jelas. Kapan barangnya? 1 bulan kemudian. Atau 2 bulan kemudian. Nah, si penerima uang tadi mengatakan, sudah nanti barangnya nanti 2 bulan kemudian. Nah, atau 1 bulan kemudian. Sifatnya seperti apa? Kasih tahu ciri-cirinya. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, baik dan segi makanan, misalkan seperti kurma, yang namanya kurma itu macam-macam kurmanya ini, atau salaf atau salam ikan, misalkan saya mau ikan, ikannya seperti ini, disifati dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan. Harus jelas sebagaimana dalam hadis yang nanti kita akan sebutkan. Hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Baik. Ala ayyutiyahuma yataradiyani alaihim ma'luman ila ajalin ma'lum, pada waktu yang ma'lum, wala ya'khudhu ila masammahu aw ra'su malihi. Wala ya'khudhu, dan janganlah dia mengambil ila masammahu, kecuali barang yang telah dia beritahu namanya, disifati. Terkecuali di sana ada perbedaan, yang di mana orang yang telah memberikan uang ridha. Misalkan dia ingin ikan tuna, misalkan. Qadarullah ma syaa fa'al, waktu itu tidak ada ikan tuna, dalam waktu 1 bulan pelayannya mendapatkan nelayannya mendapatkan ikan yang lain. Nah, Dikatakan oleh Imam Syaukani, wala ya'khudu ila ma sammahu. Janganlah dia mengambil kecuali apa yang telah dia namakan. Ikan ini, jelas. Nah, kecuali tadi, ya sudahlah kalau tidak ada ini, yang ini juga enggak apa-apa. Nah. Aurah samalihi, atau kalau tidak jadi dia mengambil kembali uangnya. Wala yatasarraf fihi qabla qabdihi. Wala yatasarraf. Dan yang menerima uang dia tidak boleh tasarruf. Uangnya tadi dipakai ini, dipakai itu, lain sebagainya. Sebelum barangnya ada, kalau barangnya sudah ada diberikan kepada orang yang telah menginginkan salam tadi, baru dia tasarruf dengan harganya tadi. Hadis yang menunjukkan tentang masyru'iyah salam itu hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala qadima an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa hum yuslifuna fi al-thimar as-sanah as-sanatayn wa qala man aslafa fi tamrin falyuslif fi kailin ma'lum waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Muttafaqun alaih. Dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke kota Madinah, wahum yuslifuna fi thimar, mereka meminjamkan uang fi thimar agar mereka mendapatkan thimar, korma atau lain sebagainya, dalam waktu setahun atau dua tahun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man aslafa, barang siapa yang meminjamkan uang atau memberikan uang salam atau salaf, fi tamrin korma, fal yuslif fi kailin ma'lum, maka fal yuslif dengan kail ma'lum, ukuran yang jelas, waznin ma'lum, timbangan yang jelas, ila ajalin ma'lum, dan juga dengan waktu yang jelas, tahun atau dua tahun. Tapi ini dalil menunjukkan tentang diperbolehkannya jual beli salam. Diperbolehkan dengan jual beli salam. Tapi di sana ada syarat-syarat dalam jual beli salam ini antaranya. Taslim ra'sil mal fil aqd. Taslim ra'sil mal fil aqd. Yani menerima ra'sil mal fil aqd ketika akad. Yani uangnya itu harus di majlis. Kalau tidak di majlis, maka ini bukan termasuk dari jual beli salam. Sebagaimana dikatakan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, huwa ayusallim ra'sal mal fil majlis. Syarat yang kedua, ayakuna bi ajalin ma'lum. Ayakuna bi ajalin ma'lum. Yani dengan tahdid, batasan tertentu. Dan apabila tidak ada tahdid, tidak ada batasan, maka akan mengakibatkan khusumah, pertikaian. Dimana? Karena tidak ada tahdid. Kapan barangnya? Ya sudah, yang penting ada aja. Ternyata ditunggu satu bulan tidak ada, dua bulan tidak ada, tiga bulan tidak ada, setahun tidak ada, sehingga membuat jengkel orang. Akan membuat, menjadikan khusumah. Ini termasuk dari perbuatan orang-orang jahiliyah. Assalam pada zaman jahiliyah. Kemudian syarat yang berikutnya, ma'rifatu al-jins wal-naw wal-mikdar. Diketahui jenisnya, ukurannya, timbangannya jelas. Ini termasuk dari syarat as-salam, yaitu diketahui jenisnya. Kalau ingin korma, korma apa? Karena korma itu bermacam-macam. Kalau ingin seperti ini, apa sifatnya, ciri-cirinya seperti apa, atau ukurannya, lain sebagainya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Falyuslif ila ajalin ma'lum, wa kailin ma'lum, wa waznin ma'lum." Ukuran yang jelas, berapa kilo. Kemudian syarat dari as-salam, ayakuna mausuf fi dhimmah. Ayakuna mausuf fi dhimmah, yaitu sifatnya menjadi tanggung jawab si penerima salam tadi. Fi dhimmah, yaitu barangnya belum ada. Barangnya belum ada dan akan ada nanti 2 bulan atau 3 bulan kemudian. Ini fi dhimma. Sebagaimana tarif definisi dari as-salam yang kita sebutkan, aqdun ala mausuf fi dhimma. Ala mausuf fi dhimma. Kalau sifatnya kalau di sana sudah ada sifatnya, maka ini bukan baik salam. Maksudnya kalau barangnya sudah ada, maka bukan baik salam. Ini barangnya belum ada. Fi dhimmah. Seperti apa? Waktunya dan sebagainya dikasih tahu. Nah, mana gambarnya? Seperti apa? Mau lemari misalkan seperti apa? Warnanya apa? Dan sebagainya. Disifati dengan sifat-sifat yang jelas. Nah, bahannya seperti apa? Harus jelas. Nah, ini dari jual beli as-salam dan Imam Syaukani rahmatullahi taala mengatakan, wala ya'khud ila ma sammahu, dan janganlah dia mengambil kecuali apa yang telah disammahu, apa yang dia maukan. Nah, kurma sukari misalkan, atau kurma ini, itu yang dia maukan, maka si penanggung jawab tadi harus menghadirkan dalam waktu yang telah ditentukan korma tadi. Nah, ini termasuk dari B as-salam dan termasuk dari ta'awun dalam jual beli bagi mereka yang tidak punya modal dalam tapi dia mempunyai keahlian, tapi dia mempunyai untuk menghadirkan barangnya, sedangkan modal dia pas-pasan atau tidak ada bagian dia, mendapatkan kemudahan dengan B jual beli as-salam di sini. Wallahu taala alam. Baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya, yaitu pembahasan setelah B as-salam. نكتفي له سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله